huruf kolom tiga, inna nasoba rafa'u. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'ala semoga supaya, laita andaikan, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'ala semoga supaya, laita andaikan.